Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali malam hari ini kita diperkenankan dengan izin Allah, hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita hadir di majelis ilm yang kita niatkan untuk kita mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat sebagai bagian dari takarrub kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah taala perintahkan kepada kita untuk kita berpegang teguh dengan agamanya Allah, wattasimu bihablillah jami'an. Berpegang teguhlah kalian dengan agamanya Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhan. Begitu juga hadis Rasul alaihi salatu wasalam, beliau pesankan kepada Abdullah bin Abbas, keponakan beliau, ihfadillah yahfadka, jagalah batasan-batasannya Allah, Allah taala niscaya akan menjaga dirimu. Batasan-batasan Allah, yakni syariatnya Allah Subhanahu wa taala, untuk hal-hal yang dilarang oleh Allah untuk kita tidak langgar, apa-apa yang Allah taala perintahkan untuk kita kerjakan. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah beruntung dengan keberuntungan yang sangat besar. Itu semua tidak akan bisa kita dapatkan, tidak bisa kita tempuh, kecuali mesti kita mendalami, mengerti bimbingan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kuncinya kebaikan itu pada ilmu. Ketika seseorang diberi pemahaman dalam agama ini, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid-din. Kama jaa fi hadis Muawiyah radhiyallahu anhu akhrajal Bukhari wa Muslim. Siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kebaikan, maka Allah taala akan fahamkan dia dalam perkara agama. Allah taala memberikan pemahaman kepada seseorang tentu dengan sebab usaha. Maka datang dalam hadis dengan makna yang sahih, al-ilmu bita'allum wal fiqhu bittafaqquh. Ilmu itu dengan cara dipelajari dan fikih dengan cara didalami. Naam, kalau sekedar kita duduk-duduk santai di rumah, ya enggak akan dapat ilmu. Kalau enggak ada usaha untuk hadir di majelis ilmu, tidak ada usaha untuk mendengar taklim, mendengar muhadharah, pengajian ilmiah, kalau kita tidak membaca literatur-literatur ilmu, enggak akan kita bisa tambah ilmu. Sementara itu adalah kewajiban bagi kita, thalabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslim. Mencari ilmu itulah wajib bagi setiap muslim. 6. Maka alhamdulillah, semoga dengan semangat yang Allah taala senantiasa berikan kepada kita untuk thalabul ilm, bermajlis ilm, menjadi tanda Allah taala menghendaki bagi diri-diri kita kebaikan. Ikhwani fiddin azanillahu iyyakum, melanjutkan kajian kita membaca kitab Sama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Sama'il Muhammadiyah karya al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa Tirmidzi rahimahullahu taala, masih di bab yang ke-36, bab majaa fi sifati mizah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang menjelaskan tentang senda gurau-nya, candanya atau kelakar atau humornya Rasul alaihi salatu wassalam. Sudah kita baca hadis pertama, bagaimana Rasulullah SAW bercanda, bergurau kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kala itu Anas bin Malik radhiyallahu anhu disuruh oleh Rasul alaihi salatu wassalam satu keperluan, membeli satu kebutuhan. Beliau masih kecil, karena dari sejak kecil beliau sudah diserahkan kepada Rasul alaihi salam untuk menjadi berkhidmat, membantu Rasul alaihi salam, nah melayani Rasul alaihi salam. Dalam perjalanannya dia melihat ada teman-teman sebaya dia main. Nah, dia akhirnya ikut main. Saking asiknya main, lupa apa yang disuruh oleh Rasul alaihi salam. Rasul salam tunggu, udah datang-datang ini. Nah, akhirnya Rasulullah SAW keluar. Loh, ternyata main sama teman-temannya. Nah, dipanggil oleh Rasulullah SAW, ya dal udunain, wahai yang memiliki dua telinga. Nah, itu. Nah, canda beliau Rasulullah SAW. Semuanya punya dua telinga. Nah, tapi ini canda, bukan dusta. Nah, maka ketika itu Anas bin Malik baru ingat, oh iya ternyata ada. Nah, disuruh oleh Rasul alaihi salam. Kemudian beliau segera untuk ya ini menunaikan apa yang diinginkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadi syahid, Rasulullah sallam memanggil beliau dengan ya dal udunain, dalam rangka bergurau, bukan ya ini mencela beliau. Kemudian hadis yang berikutnya, yakni begitu juga kisahnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu kepada adiknya, adiknya Anas bin Malik ketika Rasulullah SAW kunjung ke rumah beliau, adik seibu beda bapak, yakni Abu Umair, yang ketika itu Rasulullah SAW melihat dia kok sedih, kelihatan murung, ternyata dia punya burung yang mati. Burungnya mati. Selama ini dia biasa mainan asik dengan burung kecilnya. Maka ketika itu Rasulullah SAW, ya ini dengan bahasa gurau untuk menghibur, nah si kecil dia panggil, ya Aba Umar, ma falan nughair, wahai Aba Umar, apa yang diperbuat sama si nughair, si burung kecilmu. Nah, canda Rasulullah SAW. Ikhwan yazani Allah ayakum. Kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya. Qala haddatsana Abbas ibn Muhammad ad-Duri, qala haddatsana Ali ibn Hasan ibn Sakik, qala amba'ana Abdullah ibn Mubarak an Usama ibn Zaid an Sa'id al-Maghburi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qalu ya Rasulullah innaka tuda'ibuna. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang hadis ini juga dikeluarkan oleh Al-Imam Tirmidzi dalam Sunan beliau dan hadisnya sahih. Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat ketika Rasulullah SAW, yakni satu kali bercanda, ya Rasulullah innaka tuda'ibuna, apa engkau mencandai kami? Nah, gurau pada kami. Qala, dijawab oleh Rasul, naam, iya, innilah aqulu illa haqqa. Iya, namun aku tidaklah berkata kecuali hak, kecuali benar. Canda tapi benar, enggak sampai dusta mengada-ada itu enggak. Nah, ikhwan yazani Allah. Dan ini hadis menjadi kaidah. Ketika di awal sebagaimana kita jelaskan, boleh hukum asalnya bercanda, bergurau itu boleh, selama tidak mengandung kedustaan diantaranya. Nah, karena bagi orang yang bercanda sampai dusta, maka diancam dengan ancaman berupa celaka. Dalam sebagian pendapat adalah nama dari jurang, dari jurang neraka. Wailul ladzi yuhaddisu fayakdibu liyudhika bil qaum, wailun lahu wa wailun lahu. Hadis akhrajah Imam Ahmad, dan hadis ini hasankan oleh Syekh Al-Albani. Celakalah bagi orang yang dia berbicara kemudian dia berdusta agar orang-orang lain tertawa. Celakalah dia, celakalah dia. Nah, ikhwan yazani Allah yakum, jangan sampai ya ini dusta, kalau bercanda, kalau bikin guyonan gitu. Nah, atau mau bergurau lagi mengada-ada, jangan sampai. Maka dari sini antum ketahui bagaimana Rasul alaihissalam, beliau bercanda juga, terkadang bergurau juga, berkelakar juga. Nah, ada mendatangkan rasa humor juga. Tapi kata beliau, inilah aku illa haq. Nah, sesungguhnya aku tidaklah berbicara kecuali hak. Nah, maka dari sini antum bisa menilai bagaimana orang yang ya ini apa, komedian, nah, atau apa yang sekarang jadi viral tuh, stand up komedi, nah, misalnya pelawak, ikhwanizanillah, yang seringnya karena mereka targetnya berhasilnya mereka tampil ya kalau orang di hadapannya tertawa. Nah, kan begitu. Seringnya sehingga mengada-ada. Nah, membikin-bikin. Ya bagaimana agar orang tertawa? Itu sisi keberhasilan mereka. Yang lebih aneh lagi ya ikhwan, dai mubalig. Nah, yaitu targetnya kayak pelawak. Agar yang pengajian bisa tertawa. Sampai mengada-ada. Nah, cerita mengada-ada. Masa perempuan dimasukkan sumur, kemudian perempuan apa, ngomel-ngomel jinnya gak betah dalam sumur. Ini sanatnya dari mana gitu. Nah, bikin orang tertawa aja. Subhanallah. Nah, hanya sekedar supaya, maksudnya nasihatin perempuan tuh jangan suka ngomel-ngomel gitu. Gimana suaminya betah dari di rumah kalau ngomel-ngomel. Nah, suruh ngajak ke pinggir sumur, dorong ke masuk dalam sumur ke umel-umel jinnya. Nah, naik sumur, gak betah. Sudah 50 ribu tahun atau gimana tinggal di sumur. Ini kok ada perempuan ngomel-ngomel. Subhanallah. Dibawakan untuk pengajian ini model gimana. Dan sebagian umat masalahnya, ikhwan jazani Allah, mereka mau hadir kalau apa mubaliknya atau dai-nya yang bisa guyon lucu-lucuan, itu masalahnya. Pada perkara yang kadang sering kali ya mengada-ada kedustaan, nasallahu salamah wal afiyah. Nah, kalau dihitung pengajian berapa jam itu, satu jam setengah, dalilnya mana? Nah, call-nya ulama mana? Kan itu enggak karuan. Maka ya tidak asarnya tidak sampai mensibghah. Nah, mewarnai umat dong. Yang penting lucu. Nasallahu salamah wal afiyah. Naam. Ya, fadol kalau ada humor, guyon, labas. Mensuasanakan jadi cair. Naam, misalnya rileks. Selama itu tidak, ya ini mengandung kedustaan. Taib. Qala haddatsana Qutaibah ibn Sa'id, qala haddatsana Khalid ibn Abdullah an Humaid an Anas bin Malik, anna rajulan istahmala Rasulullah sallam. Faqala inni hamiluka ala waladinaqah. Faqala ya Rasulullah, ma asna'u biwaladin naqah. Faqala, wa hal talidul ibil illa nuq. Hadis ini juga dikeluarkan oleh musannif di kitab sunan beliau, Abu Dawud juga dalam sunan beliau. Yang hadisnya sahih. Dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya ada seseorang meminta kepada Rasul alaihi salatu wasalam hewan tunggangan. Maka kata Rasul, "Inni hamiluka ala waladin naqah." Kalau gitu aku kasih kamu anak unta. Anak unta. Orang itu bilang, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apa yang aku bisa perbuat kepada anak unta masih kecil untuk bisa bawa barang? Anak unta." Kata Rasul alaihi salam, "Wahal talidul ibil illa nuq? Bukankah setiap unta itu terlahir dari induk unta perempuan? Setiap unta mesti anak kan?" Ini guyonnya Rasulullah. Bukan berarti dikasih unta yang masih kecil. Unta yang besar pun dia juga anak unta betina. Iya kan? Insyaallah. Jadi humornya itu, ikhwan azanillah, memang kadang beda difahami oleh orang di depannya diajak bicara. Padahal tidak dusta itu. Itu sisi humornya beliau alaihissalatu wassalam. Kadang orang, masa dikasih unta kecil untuk apa? Gak bisa untuk barang banyak. Kata Rasulullah SAW menjelaskan, maksudnya beliau, bukankah tidak ada unta kecuali mesti terlahir dari unta betina. Subhanallah. Ini umurnya beliau. Artinya unta kecil maupun unta besar, yaitu anaknya unta. Beliau kan tadi bilang, "Ya sudah, aku kasih engkau anak unta." Bukannya dimaksudkan unta yang kecil. Unta yang besar pun juga anak unta. Beda kalau dibilang anak kucing, ya jelas gak mungkin kan gitu. Ini anak unta. Baik. Ini sisi humornya beliau alaihissalatu wassalam. Enggak dusta. Baik. Qala haddatsana Ishaq bin Mansur. Qala haddatsana Abdul Razzaq. Qala haddatsana Ma'mar an Thabit. An Anas bin Malik, anna rajulan min ahli al-badiyah kana ismuhu Zahiran wa kana yuhdi ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam hadiyatan min al-badiyah fayujahizuhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada ayyahruja faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam inna Zahiran badiyatuna wa nahnu hadiruh wa kana sallallahu alaihi wasallam yuhibbuhu wa kana rajulan damiman. Fatahun Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman fawa yabi'u mata'ahu fahtadonahu min khalfihi wa huwa la yubsiruh. Dari hadis Anas bin Malik juga, yang mana hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnad beliau, bahwasannya seseorang dari ahli badiyah, orang kampung pedalaman. Namanya adalah Zahiran. Namanya Zahir. Biasa dia itu ngasih hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa hadiah kampung. Hadiah desa lah itu. Dari desa itu ke kota bawa barang-barang dagangan dan sebagainya, hasil panenan atau apa. Biasa ngasih hadiah Rasul alaihissalam. Maka suatu kali Rasulullah SAW menyiapkan juga hadiah untuk beliau ketika beliau orang itu mau datang. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Inna Zahiran badiyatuna wa nahnu hadiru." Sesungguhnya si Zahir ini ketika Rasulullah SAW menyambutnya, ini adalah badiyatuna, orang kampungnya kita, sementara kita adalah orang yang menyambutnya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yuhibbu, Dan Nabi SAW adalah mencintai orang ini. Nah, ikhwan azani Allah. Dan itu asar. Seorang berikan hadiah. Nah, Rasul SAW menyebutkan tahadau tahababtum. Tahadau tahabu. Salinglah kalian memberi hadiah. Niscaya kalian akan tumbuh rasa saling cinta. Nah, wa kana rajulan damiman. Sementara si Zahir ini, orang kampung ini, orang yang tampilannya ya jelek. Nah, pakai dal ya, damiman itu enggak bagus fisiknya gitu. Enggak menarik lah gitu. Kalau zamim pakai za, zamim, zam itu tercela dari sisi perilaku. Nah, zamim. Dari zamat mum. Kalau da, damim itu enggak bagus dari sisi fisik. Nah, penampilannya enggak menarik. Tapi Rasulullah mencintainya. Fa'atahun Nabi SAW yauman. Satu kali dia Rasulullah SAW datang kepada dia. Suatu hari. Wawa yabi umata'ahu. Ketika dia sedang jualan barang dagangannya. Fahtadonahu min khalfi wawa layub siruh. Perhatikan. Nah, Rasulullah SAW kemudian mendekapnya dari belakang. Nah, ini Rasul. Nah, orang desa ini. Didekap oleh Rasulullah SAW dari belakang. Wawa layub siruh. Sementara ini enggak tahu. Siapa ini yang dekap saya ini? Faqala man hadha. Siapa ini? Arsilni. Lepaskan aku. Gitu. Spontan. Didekap dari belakang. Fatafata fa'arafan Nabi SAW. Dia sempat nengok. Nah, ternyata Nabi SAW. Nah, faja'ala la ya'luma al-saqa dhahrahu bisadri Nabi SAW. Khina arafau. Maka, nah, awalnya tadi kan minta, lepaskan aku. Setelah nengok, Nabi SAW. Ternyata dia tidak biarkan untuk dia lepas. Malah dia tempel itu. Nah, punggungnya kepada dada Rasul SAW. Ketika dia tahu itu Rasul. Wah, ini nempel dengan, karena ya ini jasad Rasul SAW barokah. Nah, ketika tahu ini Rasul, malah dirapatkan sekalian. Gitu. Padahal awalnya tadi, lepaskan aku. Fajalan Nabi SAW yakul. Maka Nabi SAW mulai mengatakan, berkata waktu itu, mayastari hadal abda. Siapa yang mau membeli budak ini? Nah, siapa yang mau beli budak ini? Kalau secara abd itu budak. Tapi ini abda. Bahasanya, nah, orang memahami bisa jadi budak gitu. Nah, semuanya orang kan abdun. Abdullah kan gitu. Nah, faqala, maka dia menjawab, ya Rasulullah, idan wallahi tajiduni kasida. Wah Rasulullah. Nah, kalau demikian wallahi demi Allah, betapa murahnya aku gitu ya. Betapa murahnya aku kalau aku ini jual sebagai budak. Penampilannya begitu sadar dirilah gitu, tahu dirilah dia. Betapa murahnya aku. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, lakin indallahi lastabikasidin. Namun engkau di sisi Allah bukanlah murahan. Bukanlah murah. Subhanallah. Nah. Auqala anta indallahi ghalin. Atau Rasulullah SAW mengatakan, namun engkau di sisi Allah adalah berharga sekali. Subhanallah. Nah, ini ikhwan azani Allah. Bahwasanya tampilan yang enggak menarik bukan berarti enggak menarik bagi Rasulullah, bahkan bagi si Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena seorang dilihat dari akhlak dan perilakunya. Barakallahu fikum. Nah, jadi ada sisi humornya Rasul alaihissalam. Dengan catatan jangan ngagetin terlalu sampai orang takut gitu ya. Gitu loh. Nah, ya, wajar aja gitu. Orang nunggu di pinggir jalan jam 12 malam kamu dekap langsung dari belakang. Menjerit nanti. Gak boleh. Nanti ada kita tentang adab-adab mizah. Kita simpulkan insyaallah ta'ala. Termasuk gak boleh nanti nakut-nakutin yang lain. Barakallahu fikum. Nah, Rasulullah SAW memberikan naam kabar gembira di sini. Kepada orang yang ikhwan yazani Allah, Rasulullah SAW mencintainya. Karena perilakunya baik, akhlaknya baik. Walaupun orang kampung. Naam, walaupun orang kampung. Kata Rasul alaihi salam, "Lakin indallahi lasta bikasidin." Namun engkau di sisi Allah bukanlah orang yang murah. Nah, bisa jadi dinilai murah di sisi manusia karena tampilan. Namun sebagaimana Rasul alaihi wasallam datang dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Innallaha la yangduru ila suwarikum wala ila ajsamikum." Dalam riwayat yang lain ditambahkan, "Wala ila amwalikum, walakinallaha yangduru ila qulubikum wa amalikum." Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan memandang tampilan wajahnya kalian. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan memandang atau menilai body kalian. Juga tidak akan menilai banyaknya harta kalian. Karena itu yang semua itu sudah ditetapkan oleh Allah. Wajah begitu, yaitu dari Allah. Bukan usaha kamu. Body kamu begitu, yaitu karena dari Allah. Bukan usaha kamu. Kamu tinggi begitu. Nah, ya itu dari Allah, bukan kamu yang. Jadi bukan. Sementara orang itu akan dinilai dari usahanya. Nah, kemudian Rasulullah SAW menyatakan, "Walakin Allah yang duru ila qulubikum wa amalikum." Namun yang Allah Ta'ala nilai adalah amalan kalian dan hati kalian. Hati dan amalan kalian. Nah, hati ikhlas atau tidak, iman atau tidak, amalan soleh atau tidak, itu yang Allah Ta'ala akan nilai nantinya. Maka fal ibrah bil a'mal wa bin niyah, niat dan amalan, amalan dan niat. Ya, ini secara kesimpulan adalah ibrah bit taqwa, ketakwaan. 6. La fadla li arabiyin wala li ajamin. Tidak ada keutamaan orang Arab dibandingkan orang ajam. Begitu juga tidak ada, ya ini, kemuliaan orang ajam dibandingkan orang Arab. Naam. Walakinal afdol bitakwa. Namun kemuliaan itu dengan ketakwaan. Allah Ta'ala menyatakan, "Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu." Wahai segenap manusia, sungguhnya kami menciptakan kalian dalam adaan laki-laki dan wanita. Naam. Berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Lita'arofu, agar kalian saling mengenal. Nah, kenal si Fulan dari bangsa sana, si Alan dari bangsa sana. Kenal, nah ini laki, ini perempuan. Masing-masing diberlakukan sebagaimana mestinya. Kan begitu. Ta'aruf, saling kenal. Nah, namun ukurannya bukan karena bangsa tertentu atau jenis kelamin tertentu atau suku tertentu. Naam. Allah Ta'ala tentukan, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Innallaha alimun khabir." Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha mengetahui. Naam, maha berilmu lagi mengetahui. Ikhwani wazzanillahu iyyakum. Kemudian beliau menyebutkan hadis, dan ini hadis terakhir di bab ini yang beliau sebutkan. Qala haddatsana Abdu bin Humaid, qala haddatsana Mus'ab ibn Miqdam, qala haddatsana Al-Mubarak ibnu Fadalah anil Hasan, qala atat ajuzun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Al-Hasan. Naam, ibnu Ali radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, suatu kali datang orang tua kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, wanita tua ini mengatakan, "Ya Rasulullah, ud'ullaha ayudkhilanil jannah." Ya Rasulullah, doakanlah aku untuk bisa masuk surga. Faqala, maka Rasulullah SAW menyatakan, "Ya umma fulan, innal jannah la tadkhuluha ajuzun." Wahai ummu fulan, sesungguhnya surga tidak akan masuk ke dalamnya orang tua. Sementara ini yang minta ada tua ini. Nah, tua minta didoakin masuk surga. Kata Rasulullah, sesungguhnya surga tidak akan masuk padanya orang tua. Qala fawallat tabki. Orang ini berpaling pergi dalam keadaan menangis. Subhanallah ya. Nangis dia. Nah, faqala, kata Rasulullah alaihi wasallam, "Ahbiruha." Beritahu dia. Kasihan nangis. "Anaha la tadkhuluha wa hiya ajuzun." Bahwasanya tidak akan masuk surga. Nah, dalam keadaan orang itu sudah tua. Kenapa? Inna Allah Ta'ala yakul. Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, inna ansa'na hunna insa'a faja'alna hunna abqara uruban acraba. Sesungguhnya kami tumbuhkan mereka ahli surga ya, bidadari-bidadari surga, perempuan-perempuan surga, insa'an. 6. Faja'alna hunna abqara, kami jadikan mereka ya ini gadis. Semua wanita yang masuk surga itu dalam bentuk penampilannya gadis semuanya. Sehingga ada yang orang tua. Nah, sehingga Rasulullah SAW gak bohong. Gak akan masuk surga orang tua. Penghuni surga gadis. Uruban acroba. Nah, seumuran. Nah, dalam keadaan mereka senantiasa terjaga kegadisannya. Nah, jadi yang tua pun maksudnya nanti jadi gadis masuk surga itu. Itu gak ada tua masuk penghuni surga. Itu. Nah, ini humornya Rasulullah alaihi salatu wasalam. Bukan berarti nah, orang sudah tua enggak akan masuk surga. Nanti khawatir nangis-nangis di sini nih, teman-teman. Sudah tua-tua nangis-nangis. Nah, bukan berarti yang muda-muda mesti enggak mati muda gitu, enggak. Nah, karena masuk surga semuanya nanti akan jadi muda-muda. Ya, dalam sebuah riwayat umurnya adalah ya sekitar 30 sampai 40 tahun. Nah, muda-muda dalam keadaan maksimalnya. Insyaallah. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, hadis Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Yadkhulu ahlul jannah al-jannah jurdan murdan." Mukahhalin bani salasin au salasin nam wa salasin, akan masuk surga penduduk surga ke dalam surga dalam keadaan mereka yakni muda-muda murdan nam ihwanizani Allah mukahhalin ber yakni seperti pakai kahal yakni apa celak nam. Ya ini berumur 30 atau 33 tahun. Nah, gak usah khawatir Pak Joko ya. Kalau pengen masih awet muda, nah dijamin pokoknya. Ternyata bisa. Nah, kalau kita masuk surga insya Allah, dijamin awet muda. Tapi kalau di dunia mengharap awet muda, ya ngelamun aja. Nah, karena tambah hari bukan tambah muda yang jelas. Nah, tapi kalau di surga ihwanizani Allah iyakum dijamin antara 30 sampai 33. Terus kalau tambah hari, nah, kembali muda lagi. Bahkan kembali muda, kembali nah, tambah yakni ganteng yang perempuan tambah cantik setiap hari Jumat. Subhanallah ya. Nah, di sana nanti ada pasar juga di surga itu. Ada pasar. Kalau kita pulang dari pasar kan bau-bau kan gitu. Nah, nanti ahlul jannah pulang dari pasar yang di rumah kaget. Loh, kok tambah ganteng? Kan gitu ya. Tambah harum. Yang baru pulang juga kaget. Loh, kamu juga kok tambah cantik? Gitu. Tambah harum gitu loh. Tambah menggoda kan gitu. Nah, surga mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara bi qalbil basar. Nah, surga itu kenikmatannya tak pernah dilihat oleh mata. Tak pernah didengar oleh telinga. Khobar begini cuman ya ini gambaran aja. Lebih daripada itu maksudnya. Karena kamu beritakan senikmat apapun di surga, lebih nikmat lagi. Kok bisa? Antum bisa bayangkan aja hadis Rasulullah SAW menyebutkan cemetinya penduduk surga punya cemeti, cemeti itu. Tahu cemeti ya? Jawanya pecut itu ya. Pecut ya? Nah, pecut. Cemetinya itu nah, lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Itu cemetinya, belum bidadarinya. Nah, makanya kata Rasulullah, "Mala ainun ra'at wala udunun samia." Tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga. Wala khatara fi qalbil basar, dan tidak pernah terlintas dalam hatinya manusia, karena kenikmatannya enggak bisa di yakni ya sekedar bayangan aja, tapi hakikatnya lebih daripada itu kenikmatan surga. Ikhwan jazani Allah iyyakum. Maka dunia yang sifatnya sementara, yang secara perjalanan dunia itu bukan justru menuju kejayaan kita di dunia ini. Nah, sejaya-jayanya manusia, seberhasil-berhasilnya manusia, ya klimaknya berapa? Paling umur ya, rata-rata kalau kita lihat ya 50-an ya, baru punya rumah sendiri, kendaraan sendiri, kan gitu udah. Nah, setelahnya berhasil usahanya 50 tahun, setelah 50 tahun sudah mulai. Nah, makan gak bebas, gerakan juga terbatas, kan gitu ya. Udah, kekuatannya juga udah mulai melemah, kan gitu. Jadi ya, mau menikmatin apa gitu, kalau mau di puas-puasin seberapa puasnya kalau urusan dunia. Ikhwan jazani Allah, sekedar lewat. Nah, maka target adalah akhirat. Target orang yang cerdas adalah akhirat. Dunia ya, makanya urusan dunia kata para ulama, harta dan dunia itu jadikan di tangan. Nah, kalau lepas ya dicari, gampang aja. Nah, sedangkan akhirat itu yang tetap di hati. Nah, kalau lepas akhirat itu yang perlu kita bersedih. Kalau lepas dunia, cari. Hari ini belum dapat, besok. Besok belum dapat, masih ada lusa insya Allah. Kalau lah dapat, ya sudah takdirnya. Gak dapat. Ya disyukuri yang didapat. Ya alhamdulillah, demikian aja. Nah, barakallahu fikum. Kesimpulannya, ikhwan fillah jazani Allah iyyakum, yakni adab berkaitan dengan humor, bercanda, berkelakar, adalah pertama, jangan sampai kita bercanda sampai pada mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik ayat maupun hadis ataupun syiar-syiar agamanya Allah. Sebagian orang jahil naudzubillah ya ikhwan, ketika mendapati saudaranya orang lain mengamalkan sunnah di olok-olok. Nah, beritahu. Perkara itu besar. Nah, kalau sekiranya kamu tahu ilmunya, bisa jadi jenggot kamu bisa lebih panjang dari saya. Bisa jadi. Nah, kamu akan lebih duluan berjenggot dari saya. Bisa jadi. Kalau kamu tahu ilmunya. Kamu begitu karena kamu belum tahu ilmunya. Beritahu. Dan perkaranya besar. Allah Ta'ala menyebutkan dalam surah At-Taubat ayat 65-66. Ikhwan yazani Allah. Wala in sa'atahum layakuluna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Ketika kalian tanya kepada mereka orang-orang munafik yang mengatakan tentang Rasulullah dan para sahabat, mereka mengejek Rasulullah dan para sahabat. Tidaklah kami mendapati orang yang paling penakut dibandingkan Rasulullah dan para sahabat, kata mereka. Kami tidak mendapati orang yang paling rakus melebihi mereka, Rasulullah dan para sahabat. Maksudnya mereka begitu. Nah, maka kalau kalian tanya, ketika itu disampaikan kepada Rasulullah, maka turunlah ayat. Nah, kalau engkau tanya kepada mereka, mereka akan menjawab, kami hanya bersenda gurau dan main-main. Ya. Maksudnya maunya bergurau. Guruan, main-main saja kok. Maka disuruh menjawab, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un." Katakanlah, apakah kepada Allah, kepada ayat-ayat Allah, kepada rasulnya Allah kalian itu mengolok-olok? Naam. La taqdiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kalian cari alasan-alasan. Sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Bisa menyeret kepada kekafiran. Mengolok-olok agama, ayat, naam, syiar dari syiar agamanya Allah Subhanahu wa taala, sunnah dari sunnah Rasul alaihi wasallam. Naam, ikhwan jazani Allah iyyakum. Itu yang mesti harus kita jaga. Yang kedua tadi, selama tidak terjatuh ke dalam kedustaan, kebohongan. Nah, yang sudah kita sebutkan hadisnya tadi, Yang kemudian yang ketiga, jangan sampai menyakiti orang lain ketika bergurau, ketika memberikan rasa humor kepada orang lain, jangan sampai menyakiti orang lain. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, dan hadisnya Hasan, dihasankan oleh Syekh Albani, "La ya'khudanna ahadukum mata'a sahibihi la'iban wala jadda." Janganlah seseorang di antara kalian mengambil barang temannya baik main-main ataupun serius. Karena itu ganggu, menyakiti. Nah, bikin gak nyaman orang. Yang biasa suka nyembunyiin sandal teman, nah kan giliran dia kan nyari-nyari dia bingung. Nah, enggak boleh. Main-mainnya atau apalagi seriusnya. Wa in akhadha 'asa sahibihi falyaruddaha 'alaihi. Kalau dia ngambil tongkat temannya, hendaknya dia kembalikan. Enggak boleh, jangan, karena itu yang demikian sampai bentuk menyakiti. Ikhwan yazani Allah. Begitu juga ucapan apalagi. Dalam surah Al-Hujurat sudah kita sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, la yaskhar qaumun min qaumin asa yakunu khairam minhum. Janganlah satu kaum mengolok-olok kaum yang lain, wanita mengolok-olok kaum yang lain, nah wanita yang lain, karena bisa jadi yang diolok-olok lebih baik daripada yang mengolok-oloknya. 6. Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis Abdurrahman bin Abi Layla, hadisnya dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Albani, la yakhillu li muslimin ayurawi a musliman. Ini yang berikutnya adab untuk kita gurau, jangan sampai nakut-nakutin ke saudaranya. Tidak halal seorang muslim untuk menakut-nakuti muslim yang lain. Nah, ikhwan yazani Allah iyakum. Tidak halal yang demikian. Sebagaimana apa yang kita sudah lewat dari sifat sendal gurau-nya Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, ini beberapa hal yang menjadi tambahan bagi kita terkait dengan adab sendal gurau. Masuk waktu isya, kita cukupkan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kurang dan salahnya saya minta maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah.